إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk bisa kembali bermajlis di masjid ini. Satu pembahasan yang akan kita sampaikan, poin yang terakhir dalam kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Bahari. Beliau menyebutkan beberapa nasihat para ulama salaf yang menunjukkan kepada kita bagaimanakah seharusnya kita dalam beragama agar kita benar dan tidak tersesat, agar kita mendapatkan ridha Allah dan tidak sebaliknya beragama namun malah justru mendapatkan murka Allah. Dirangkum atau dikumpulkan oleh beliau beberapa nasihat-nasihat tersebut untuk kita ambil pelajaran-pelajaran penting sebagai etikot kita dan sebagai amaliyah kita dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca nasihat-nasihat para ulama salaf ini, kita akan semakin berada di atas al-haq dan semakin kokoh dalam memegangi al-haq tersebut. Dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita meninggal dunia dalam keadaan berpegang dengan al-haq tersebut. Amin. Yang pertama, karena banyak maka kita akan mempercepat dalam membacanya. Beliau bawakan yang pertama ucapan Imam Malik ibn Anas. Qala Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma mata kana ma'an nabiyyin wa shuhada'i wa salihin وَإِنْ كَانَ لَهُ تَقْسِيرٌ فِي الْعَمَلِ. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan dia pun menghormati serta memuliakan para sahabat Rasul, tidak mencelanya, kemudian dia mati di atas i'tiqad tersebut, maka dia bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Wa in kana lahu taksirun fil amali, walaupun dia memiliki kekurangan dalam beramal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, mereka itu adalah orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Untuk perhatikan keterangan yang saya bawakan dari Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dari mana kita tahu mereka adalah orang-orang yang di atas siratal mustaqim? Dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh engkau ya Allah? Itu dijelaskan dalam Al-Quran ayat yang lainnya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa'ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dialah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabiyyin, syuhada, siddiqin, syuhada dan salihin. Sehingga mereka adalah orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Siapakah yang dimaksudkan oleh Imam Malik? Pada ucapan Imam Malik ini terdapat dua keyakinan yang harus kita pegangi. Yang pertama, kewajiban bagi setiap kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam dalam hal akidah. Kita mengikuti akidahnya beliau. Dalam hal ibadah, kita mengikuti ibadahnya beliau. Tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Kemudian yang kedua, lisan-lisan kita penuh pujian, penuh sanjungan, penghormatan kepada para sahabat-sahabat Rasul. Sebagaimana ini sifat orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Allah berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Qala Syekh Shalih Fauzan, mereka itu siapa? Yani as-sahabah. Orang-orang yang datang setelah para sahabat. Siapapun dia orangnya, termasuk kita yang hidup di zaman setelah para sahabat. Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Memohonkan ampunan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan ya Allah, jangan engkau jadikan di hati kami kebencian kepada mereka. Ayat ini menerangkan kebenaran itu ada pada para sahabat. Karena itu kita diperintahkan mencintai mereka dan dilarang kita untuk membenci mereka. Termasuk di antara tanda keimanan adalah mencintai sahabat dan tidak membenci para sahabat. Ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Maka siapa yang memegang sunnah Nabi dan dia berjalan di atas jalannya para sahabat, mencintai mereka, mengikuti mereka, menghormati mereka, maka dialah orangnya yang di atas siratal mustaqim. Bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mudah-mudahan dengan nasihat Imam Malik ini, kita termasuk dari bagian mereka-mereka yang ada di atas siratal mustaqim bersama para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dengan kita mengikuti sunnah Nabi dan kita mencintai dan mengikuti jejak langkah para sahabatnya. Yang berikutnya, berkata Imam Qala Bishr Ibn al-Harith al-Hafi rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu hiya al-islamu wal-islamu huwa as-sunnatu. Beliau mengatakan as-sunnatu, sunnah itu adalah agama Islam, dan agama Islam itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat ini sangat pendek, mudah dihafal, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Keterangan dari al-Imam Bishr Ibn Harith al-Hafi, kalau ada yang bertanya, Islam itu wujudnya apa? Agama Islam itu wujud konkretnya apa? Kita ini muslimin beragama dengan agama Islam, wujud nyata dari agama Islam itu apa? Maka jawabannya adalah kalimat yang simpel ini. Islam itu segala bimbingan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Islam. Sesuatu yang bukan dari Rasul berarti bukan bagian dari agama Islam. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena agama Islam ini milik Allah. Allah yang menetapkannya, Allah yang membikinnya. Syara'alakum minad-din, Allah yang membikin syariat untuk kalian. Hak menetapkan halal haram, hak menetapkan ini dan itu, syariat ini dan itu, Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, syariat itu, syariat bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya aturan. Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala itu diturunkan hanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada wahyu kepada orang lain. Dengan kalimat singkat, Islam itu sampai kepada kita adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga apapun yang tersampaikan dari Nabi, itulah dinul Islam. Dan sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi, maka itu bukan bagian dari Islam. Karena itu ditolak. Sebagaimana agama-agama selain Islam ditolak oleh Allah, karena agama itu bukan dari Allah. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima. Kenapa? Karena agama selain Islam, agama yang bukan dari Allah, Allah tidak sudi menerimanya. Ditolak mentah-mentah, tidak diterima sama sekali. Wahuwa fil akhirat minal khasirin, dan mereka nanti di akhirat termasuk orang yang merugi karena tidak diterima. Demikian pula dengan kebidahan-kebidahan, walaupun pelakunya sosok muslim, agamanya Islam, betul muslim, tetapi ketika dia beramal melakukan sesuatu yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sesuatu yang itu bikinan dari mereka sendiri. Maka hal itu pun tertolak. Sebagaimana Nabi sudah memberitahukan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengapa? Apa sebabnya? Karena sebabnya bid'ah itu bukan bagian dari Islam. Bisa difahami hadirin? Ini. Berarti dengan ini kita faham ucapan beliau, as-sunnah adalah Islam. Agama Islam itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua bimbingan beliau dan ajaran beliau itulah Islam. Yang di luar dari bimbingan Nabi, di luar dari ajaran Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, maka itu bukan bagian dari Islam, karena itu tertolak. Walaupun pelakunya adalah sosok Muslim, walaupun pelakunya beragama Islam dan ikhlas dalam melakukannya, tetapi karena hal itu bukan bagian dari Islam, maka tertolak. Yang berikutnya, ucapan Imam Fudail bin Iyad. Qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila aku melihat seseorang dari ahli sunnah, maka seakan-akan aku melihat seseorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'i fa ka'annama ara rajulan min al-munafiqin. Dan apabila aku melihat salah seorang dari ahlul bid'ah, maka seakan-akan aku melihat seorang dari munafikin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang hidup di zaman Rasul ada dua yang ada di kota Madinah di waktu itu. Yang pertama, sezaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul dan meninggal di atas iman, maka mereka disebut dengan as-sahabah. Nabi sendiri yang menamai itu, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan, la wadittu, sungguh aku menginginkan untuk bertemu dengan ikhwanana, ikhwan-ikhwan kita. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwanmu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanun alladhi lam ya'tu ba'd. Adapun ikhwan-ikhwan kita adalah mereka-mereka yang beriman kepada Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul, mentaati ajalannya Rasul, lam ya'tu ba'd. Belum datang mereka itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ikhwan-ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam Fudail bin Iyad ada dua penggalan kata. Perhatikan, kalau aku melihat zaman sekarang ini, di zaman Imam Fudail bin Iyad, ada sosok orang yang mengikuti sunnah Nabi secara lahiriah dan juga secara i'tiqad, amalannya sesuai dengan sunnah, diteliti betul dalam beribadah, gigih membela sunnah, gigih mengamalkan sunnah, mempelajarinya, maka seakan-akan aku melihat sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Dulu sahabat bertemu dengan Rasul, belajar dengan Rasul, beramal dengan bimbingan Rasul. Adapun orang ini tidak melihat Rasul, tetapi dia beramal dengan bimbingan Rasul. tidak mendengar langsung dari Rasul, tetapi dia beriman kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ini penggalan yang pertama dari ucapan Imam Fudail bin Iyad. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam kalimat ini. Kita tidak melihat Rasul, tetapi kita mentaati dan mencontoh ibadah-ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggalan yang kedua, apabila aku melihat seorang dari ahlul bid'ah, maka aku melihat seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan kaum munafikin. Hadirin yang kalian, ada dua dosa yang disebutkan dalam kalimat ini, dosa bid'ah dan dosa kemunafikan. Kemunafikan itu dengan bid'ah ada sisi kesamaannya, namun tentunya hukumnya berbeda. Kesamaannya di sebelah mana? Kesamaannya adalah orang munafikun, mereka menampakkan dirinya secara lahiriah sebagai sosok yang muslim, namun mereka menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka. Tidak cocok antara lahiriahnya yang mengaku sebagai muslim dengan hatinya, ternyata hatinya membenci al-Islam. Ini munafikun. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin, secara lahiriah mereka mengaku sebagai pengikut Nabi, mengaku muslimin dan mereka muslimin. Kita tidak mengkafirkan mereka, ahlul bid'ah muslimin. Tetapi mengapa yang dilakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Mengaku saya cinta Rasul. Ya tentunya buktikan mencintai Rasul dengan mentaati dan mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Ini tidak, dia mencintai Rasul secara lisan, mengatakan dirinya sebagai pengikut Rasul, muslim yang taat, tetapi dalam kenyataannya yang diamalkan dan dilakukan olehnya sesuatu yang bukan ajarannya Rasul. Ini sesuatu yang aneh. Malah justru dia membenci sunnah Nabi dan dia mencintai sesuatu yang bukan sunnah Nabi. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, ini ada keserupaan dengan kaum munafikun zaman dulu. Di hadapan Nabi seakan-akan dia orang yang muslim taat, tetapi ternyata dia benci dengan ajaran Nabi dan dia memilih dengan ajaran yang lain. Bisa difahami hadirin? Karena itu mereka na'udzubillah min dzalik, walaupun bid'ahnya itu tidak sampai mengkafirkan pelakunya, namun sangat mengkhawatirkan. Disebutkan dalam kitab Lamuddur, al-bid'atu baridul kufri, kebid'ahan itu adalah pos yang akan mengantarkan kepada kekafiran. Tinggal selangkah. Di antara pembuktian kalimat ini, kaum muslimin, ahlul bid'ah itu tidaklah dia menjadi ahlul bid'ah kecuali dia pasti membenci sunnah. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Sesuatu yang bisa menyebabkan keluarnya orang tersebut dari agama Islam. Sehingga berhati-hatilah dari kebid'ahan. Karena kebid'ahan ini adalah baridul kufri. Yang berikutnya, kita masuk kepada kalimat yang berikutnya. Qala Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnati wa ajabu minhu al-mujibu ila sunnati. Berkata Imam Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, al-ajabu, satu hal yang mengherankan, satu hal yang ajaib, yaitu orang-orang yang di hari ini mendakwahkan sunnah. Wa ajabu minhu, dan lebih mengherankan lagi, orang-orang yang di zaman sekarang ini mereka mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Beliau mengatakan, sarati sunnatu gharibah, ghariban man yad'u ilaiha, wa aqrabu minhu man ya'malu biha. Ucapan ini diucapkan oleh beliau dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan dalam hadisnya, bada'al islamu ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing dikarenakan mengikuti Islam yang diajar oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadithin wa'alaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Badal islamu ghariban, Islam awalnya asing. Ini menunjukkan agama Islam itu bukan produk Arab. Agama Islam itu bukan produk jahiliyah. Kemunculan Islam di zaman itu sangat terasa asing, dimungsuhi oleh masyarakat yang ada di waktu itu. Karena semuanya jahiliyah, semuanya musyrikin. Tampil Nabi dengan akidatul tauhid. Karena itu awal mula dakwah Islam dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sirriyah. Yang masuk Islam 1, 2, 3 orang, beberapa gelintir saja di awal-awal Islam. Karena siapa yang melakukan Islam di waktu itu akan mendapatkan permusuhan dari masyarakat yang ada di waktu itu. Sehingga ini dalil bahwa Islam itu bukan bikinan orang-orang yang ada di zaman itu. Ini dalil Islam adalah minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi genting, gharib, semasa awalnya Islam itu akan dialami oleh orang-orang yang memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam di saat-saat itu nanti. Wa sayyaudu ghariban, dan sunnah Nabi ini, Islam ini akan menjadi asing sebagaimana di awalnya. Karena itu ketika diajarkan sunnah Nabi, orang terheran-heran, ini ajaran apa? Baru kami dengar, padahal ini ajaran Nabi. Ini akidah apa? Baru kami dengar, padahal ini akidahnya Nabi. Karena mereka telah jauh dari ilmu sunnah, sehingga bimbingan Rasul terasa asing di tengah-tengah mereka. Hadirin kemuliaan, karena itu jikalau ada di zaman-zaman seperti itu yang Nabi menyebutkan al-mutamassikuna bisunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, nanti di akhir zaman seperti kalqabit al-jamar, seperti orang yang memegangi bara api. Orang yang ada di saat itu berpegang teguh dengan sunnah itu adalah sesuatu yang sangat takjub, sangat mengherankan dan mengagungkan. Dia kuat memegangi sunnah Nabi di saat sedemikian rupa manusia memusuhi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka bergembiralah dan berbanggalah atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia memusuhi sunnah, engkau tampil sebagai da'i yang mengajarkan sunnah. Di saat sunnah dicemooh, dicela, dianggap asing oleh manusia, engkau tampil mengamalkannya dalam rangka membela dan menampakkan sunnah Nabi. Maka bergembiralah, Allah berikan taufik kepadamu. Sungguh takjub yang seperti itu. Inilah ucapan al-Imam Yunus ibn Ubaid. Maka mudah-mudahan kita istiqamah dan kokoh dalam memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun manusia banyak yang menganggapnya sesuatu yang asing, bagi kita sesuatu yang membanggakan ketika kita bisa mengamalkannya. Orang mencibir, orang mencemooh, silakan. Tetapi kami sangat bangga karena yang kita lakukan adalah ajaran orang yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang berikutnya kita persingkat. Qala al-Imam Ibn Aun yaqul 'inda al-maut, berkata al-Imam Ibn Aun ketika di akhir-akhir hayat beliau, mengingatkan kaum muslimin, as-sunnata sunnata wa iyyakum al-bid'ah hatta mat. As-sunnata sunnata artinya iltazimu sunnah wa tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah. Wa iyyakum wal bid'ah, dan berhati-hatilah kalian dari bid'ah-bid'ah. Kalimat ini wahai kaum muslimin diucapkan oleh beliau sebagai pelajaran bagi umat sampai di detik-detik terakhir beliau mendekati wafatnya. Disebutkan oleh Syekh karena hal ini min babi nusyilil ummah, dalam rangka menasihati umat. Karena pentingnya perkara ini, beliau mengulang-ulang hal itu sampai di detik-detik akhir kehidupan beliau. Hadirin yang kemakan, apa fungsinya dan apa sebegitu pentingkah nasihat ini? Sampai nasihat itu terucap oleh sosok seorang alim Ibn Aun di akhir-akhir hayat beliau. Hadirin yang kami akan, sebagaimana tadi kami sampaikan di depan, orang yang beragama dengan selain Islam tertolak dia. Agar tidak tertolak, hendaknya dia berislam. Demikian pula yang menyebabkan tertolaknya amalan adalah kebid'ahan yang harus diikuti oleh kita untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah sunnah. Sehingga beliau mengingatkan hal itu, hendaknya berpegang teguh dengan sunnah, jangan kau melakukan bid'ah. Kepentingannya adalah agar amalan itu diterima. Sebab diantara penghalang amalan untuk diterima oleh Allah adalah amalan tersebut amalan bid'ah, bukan amalan sunnah. Apakah penting menasihati untuk diterima amalan dan diingatkan dari amalan yang ditolak? Sangat penting. Untuk apa kita beribadah kalau ditolak? Ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka beribadah dalam kurun waktu yang lama sampai mati, ternyata ditolak oleh Allah. Sia-sia. Bukan hanya ditolak, bahkan dia finnar. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah sesat. Padahal dia sudah beribadah. sudah berusaha mengamalkan amalan-amalan, dia menyangka dirinya telah bersungguh-sungguh, ternyata bersungguh-sungguhnya di atas sesuatu yang bid'ah. Kasihan. Sampai tua, sampai renta, tidak kunjung faham tentang sunnah. Akibat itu ditolaklah amalan yang dilakukan dalam seumur hidupnya. Wal'iyadzu billah. Karena itu diingatkan oleh beliau, dinasihati as-sunnah, sunnah. Hendaknya kalian mengikuti sunnah. Wa iyyakum bid'ah. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang bid'ah. Nasihat ini sangat dibenci oleh ahli bid'ah. Karena mereka tidak menyenangi nasihat yang seperti ini. Yang berikutnya, qala Abul Aliyah, berkata Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala, man mata ala sunnati masturan fahuwa siddiqun, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala, barang siapa yang dia mati di atas sunnah masturan, yakni lam yatabayyan minhu syai yukhalifu, dalam keadaan tidak nampak darinya penyelisihan terhadap sunnah. Saya ulangi, barang siapa yang mati di atas sunnah dan tidak nampak darinya sesuatu yang menyelisihi sunnah, fahuwa siddiqun, maka dia termasuk dari kalangan siddiq. Hadirin makan, manusia itu bertingkat-tingkat kemuliaannya. Disebutkan dalam kitab Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, urutan manusia. Golongan pertama manusia, ar-rusul, para rasul. Yang kedua, nabiyyun, para nabi. Yang ketiga, siddiqun, para siddiqun. Yang keempat, wasyuhada. Yang kelima, as-salihun. Dengan dasar dalil yang tadi saya sebutkan di atas dalam surat An-Nisa, mayuti'illaha war-rasul faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini urutan manusia. Manusia biasa tidak bisa, saya mendaftar jadi rasul, enggak ada lagi pak. Ar-rusul telah tertutup dan tidak akan ada rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa tidak akan mungkin bisa mencapai derajat nabi, karena nabi itu melalui wahyu yang Allah berikan padanya. Seorang dikatakan nabi, Allah yang mengangkatnya, ditandai dengan diberikan wahyu padanya. Nabi, la nabiyya ba'di, kata nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Maka manusia tidak akan mencapai derajat rasul, derajat nabi. Yang paling besar dan paling tinggi adalah derajat as-siddiqun. As-siddiqun, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang jujur. Yang benar-benar jujur. As-siddiqun. Kemudian berikutnya asy-syuhada. Kemudian berikutnya as-salihun. Nah, ucapan beliau ini, Abul Aliyah Ar-Riyahi, menyebutkan cara untuk seorang manusia bisa mencapai derajat siddiqun. Bagaimanakah itu? Kita baca kembali ucapan beliau. Man mata ala sunnah, barang siapa yang mati di atas sunnah, Ini selama hidupnya berpegang dengan sunnah sampai mati. Berarti dia telah menutup hidupnya dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, sesuai dengan bimbingan sunnah. Masturan. Dalam keadaan tidak diketahui adanya penyimpangan. Lam yatabayyan lahu syai' yukhalifu sunnah. Mati di atas sunnah dan tidak ada penyelisihan terhadap sunnah. Maka dialah yang disebut dengan siddiqun. Derajatnya di bawah nabi. Di atas syuhada dan di atas salihun. Hadirin yang kemuliaan, ini sesuatu yang penting bagi kita. Untuk kita berusaha dalam kehidupan ini memegang bimbingan nabi dan sebisa mungkin jangan menyelisihinya. Terutama dalam perkara akidah. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dalam hal rukun iman, rukun Islam. Dalam hal beriman kepada ulumul ghaib. Beriman kepada malaikat, para rasul dan yang lainnya. Dalam perkara takdir, semuanya diteliti. Harus pas sesuai dengan sunnah. Demikian pula dalam amalan. Kita harus waspada. Jangan sampai diantara kita melakukan hal yang tidak ada sunnahnya. Jauhi dan tinggalkan yang tidak ada sunnahnya. Dan istiqamah. Terus dalam hidup ini. Hatta mata sampai mati. Dan tidak nampak dari kita sesuatu yang menyelisihi Rasul alaihissalatu wassalam. Maka mudah-mudahan kita sampai tingkatan as-siddiqu. Itu yang derajat tertinggi manusia di bawah para rasul dan di bawah para nabi. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah rasul, itu adalah najatun, keselamatan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Adzan maghrib. Kita menunaikan salat maghrib. InsyaAllah akan lanjutkan dalam membaca beberapa ucapan-ucapan para ulama yang lainnya. InsyaAllah. Lebih dari maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.